بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Di pendahuluan kitab beliau berkata bismillahirrahmanirrahim Kitab Tauhid. Jadi cetakan kita ditambah bismillahirrahmanirrahim ya di atas. Itu lupa dicantumkan. Di semua cetakan Kitab Tauhid dari manuskripnya ada bismillahirrahmanirrahim. Penulis Fathul Majid menyebutkan bahwa di cetakan yang beliau pegang atau di nuskha yang beliau jadikan sebagai sandaran ada tambahannya alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru Kitab Tauhid. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala membuka kitab ini dengan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Hal ini beliau lakukan karena mencontoh Al-Qur'anul Karim yang pada setiap surahnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah apa? Surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Iya. Tidak diletakkan padanya bismillahirrahmanirrahim menurut kesepakatan para sahabat. Ini diikuti oleh para ulama setelahnya. Iya. Dan tatkala dua surah ini, surah Al-Anfal dan surah Taubah, ada keterkaitan. Dan kadang menjadi iskal karena tidak ada bismillahirrahmanirrahim yang memisahkannya. Maka di dalam penulisan mushaf diberikan tanda pemisah. Itulah sekarang yang berjalan di cetakan-cetakan mushaf Al-Quran. Iya. Dan ini sudah berjalan semenjak masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kenapa penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertama karena mencontoh Al-Qur'anul Karim. Yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat menyurat beliau beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana beliau menulis surat kepada Hiraqul. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan di perjanjian Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis memulai perjanjian dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di kisah itu diterangkan bagaimana kaum musyrikin menolak penyebutan Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Iya. Baik. Jadi ini alasan yang kedua kenapa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini yang berjalan di kalangan para ulama hingga hari ini, memulai penulisan-penulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, memulai penulisan-penulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan hadis di sini, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara yang bernilai, perkara yang memiliki kepentingan, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah perkara yang terputus. Ada ini hadis masyhur, disebutkan setiap kali ada pembahasan basmalah, hanya saja haditsnya adalah hadits yang lemah, mempunyai beberapa jalur periwayatan, tapi semuanya lemah, tidak bisa dikuatkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di awal kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Iya. Baik. Ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan penyebutan basmalah di sini. Kenapa disyariatkan atau kenapa penulis rahimahullahu taala memulai penulisannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan basmalah adalah penjelasan makna dari basmalah ini. Penjelasan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada tiga hal di sini ya. Ada jar wal majrur, ada mudhaf ilai, dan ada sifat. Bismillah ini dalam bahasa Arab jar dan majrur. Ya. Bismi jar majrur. Allah ini mudhaf ilai, lafzul jalalah mudhaf ilai. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifat. Iya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maknanya dengan nama Allah, ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yang pengasih dan penyayang sama saja ya sebenarnya artinya. Karena memang akan kita terangkan nanti bahwa nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim semuanya dari kata Ar-Rahmah, dari sifat rahmat, dari sifat rahmat. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini ada tiga hal ya saya sebutkan tadi. Karena itu saya akan fokuskan menjelaskan tiga hal ini. Bismi dengan nama, ada ba di depan. Ya, ba ini dalam bahasa Arab banyak penggunaannya ya. Ba. Ya. Ba itu kadang dalam bahasa Arab bermana al-ilsaq. Yang kedua kadang bermana al-isti'anah. Tiga kadang bermana al-musahabah. Yang keempat kadang bermana at-ta'diyah sebagai huruf muta'addi. Yang kelima kadang ba itu sebagai taukid, penguat. Hanya saja yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama di dalam makna ba di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ba bermana al-isti'anah, pemohonan pertolongan. Iya. Sebab seorang yang berkata bismillah dengan nama Allah itu artinya dia memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Iya. Dan ini makna yang diinginkan di dalam ayat atau yang diinginkan di dalam penyebutan basmalah ini. Baik, penyebutan ba di sini itu yang dimaksud. Jadi ba-nya bermana apa? Al-isti'anah, untuk menunjukkan makna al-isti'anah, memohon pertolongan. Iya. Sebagian mufassirin yang menafsirkan bismillah ini, bismi, banyak diartikan sebagai al-musahabah. Ya, dan yang paling banyak berpendapat tentang hal ini adalah Az-Zamakhsyari, penulis kitab Al-Kasyaf. Dan dimaklumi bahwa Az-Zamakhsyari rahimahullah adalah seorang yang berakidah Mu'tazilah. Berakidah apa? Mu'tazilah. Iya. Dan ia menguatkan bahwa ba bermakna musahabah. Padahal lahir dari penyebutan ba di sini sebagaimana tampak penggunaannya, sebab seorang menggunakan bismillah dengan nama Allah adalah dia pakai untuk memohon pertolongan. Dia menulis, membaca bismillah, artinya dengan nama Allah dia menulis. Dia berkendaraan, dia baca bismillah, dengan nama Allah dia berkendaraan. Dia menyembelih, dia baca bismillah, maksudnya dengan nama Allah memohon pertolongan, dengan nama Allah dia menyembelih. Itu kan zahir maknanya. Tapi Az-Zamakhsyari mengarahkan makna ba bermakna al-musahabah. Ya, musahabah itu artinya mengawani. Jitu bil kitab. Saya datang dengan membawa kitab. Nah, itu makna musahabah. Saya datang dengan diriku itu ditemani oleh kitab, membawa kitab itu. Nah, ini makna musahabah. Jadi Az-Zamakhsyari mengartikan bahwa bismillah artinya dia memulai dengan membawa penyebutan nama Allah. Iya. Dan ini hal yang dikuatkan oleh Az-Zamakhsyari di sini itu dibangun di atas pemikiran Mu'tazilahnya. Di atas pemikiran apa? Mu'tazilahnya. Sebab orang-orang Mu'tazilah di pembahasan takdir, mereka menganggap bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatannya sendiri. Adalah perbuatannya sendiri, bukan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu mereka berkata perbuatan hamba perbuatannya sendiri, dia sendiri yang menginginkannya, dia sendiri yang menciptakannya. Iya. Karena ini keyakinan Az-Zamakhsyari, maka kalau dikatakan ba bermana dia memohon pertolongan kepada Allah, itu akan bertentangan dengan keyakinannya. Iya. Karena itu diartikan ba bermana apa? Musahabah. Dan ini kekeliruannya. Dan perlu diketahui bahwa ahlul bid'ah di dalam menafsirkan sejumlah ayat dan hadis, ya, selalu ikut pemahaman-pemahaman mereka yang keliru. Apalagi di dalam kitab Al-Kasyaf ini, yang sebagian ulama Al-Bilqini berkata, akhrajtu minal kasyafi i'tizaliyat bil manaqish. Aku keluarkan, ya, dari kitab Al-Kasyaf ini apa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dengan manaqish. Ya, betul-betul tersembunyi pemikirannya. Tersembunyi, tidak tampak. Perhatikan ya, dari kata ba, ya, padahal dalam bahasa Arab sendiri memang ada ba bermakna apa? Musahabah, bermakna mengawani. Itu ada dalam bahasa Arab. Tapi kenapa diartikan ke sana? Nah, ini kekeliruan di dalam pemahaman. Kekeliruan di dalam pemahaman. Ya, karena itu saya sering mengingatkan bahwa seorang kalau ya baik pemahaman akidahnya, ya, akan tampak jelas syubhat-syubhat itu, hal-hal yang keliru itu jelas di pandangannya. Nah, seperti bagaimana Az-Zamakhsyari keliru di dalam hal ini, itu dipandang oleh para ulama, mereka jeli di dalam melihatnya. Ini menunjukkan kekuatan pemahaman akidah. Ya. Nah, harusnya demikian, setiap muslim dan muslimah ya selalu memperhatikan dari pemahaman akidahnya, mempelajari akidah yang benar agar supaya ya lurus pemahamannya. Lurus pemahamannya dan juga ia jeli dan peka melihat hal-hal yang keliru. Baik. Jadi ini tentang makna ba di sini ya, penggunaan kata ba. Bismi al-isim. Ya, isim artinya nama. kalau diterjemahkan nama, ada yang mengatakan bahwa isim itu mushtaq dari kata as-samu, dan as-samu artinya yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwa isim itu dari kata al-wasam atau as-simah, dan ini bermakna tanda, bermakna alamat. Iya, bermakna alamat. Ya, kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia bermakna apa? Nama. Iya. Baik. Ini semuanya diambil dari manapun, iya. Kata isim ini apakah dari wasam atau dari asamu? Ya, sama saja. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah setiap nama dari Asmaul Husna. Setiap nama dari apa? Nama-nama Allah. Isim memang mufrad. Kata tunggal ya dalam bahasa Arab. Isim, satu nama. Tapi kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau kata mufrad itu diidhafakan, ya, disandarkan kepada hal yang ma'ruf, maka dia akan memberikan ifadah al-umum, memberikan makna umum. Ya. Jadi seakan-akan seorang ketika berkata bismillah dengan menyebut nama Allah, seakan-akan dia berkata, ya, saya memohon pertolongan dengan menyebut seluruh nama Allah. Seluruh nama Allah. Dan ini luar biasa ya, kalau kita pahami maknanya. Sebab kalau kita tidak uraikan seperti ini, tidak tertanam keagungan penggunaan bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, seorang biasanya menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dia tidak paham rincian yang terdapat di dalamnya, kurang pengagungannya terhadap kalimat ini. Tapi begitu dia tahu apa yang kita tafsirkan tadi, kita jelaskan bahwa isim ketika disandarkan kepada lafzul jalalah memberikan makna umum, seakan-akan seorang memohon dengan seluruh nama Allah. Seluruh nama Allah. Ini tentunya memberikan di dalam dirinya makna yang lebih agung lagi. Makna yang lebih agung di dalam membaca basmalah ini. Baik. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, jar majrur itu dalam bahasa Arab harus ada muta'alliqnya. Ada terkait dengan sesuatu. Ya, dengan nama. Apa ini dengan nama? Harus ada kata kerjanya. Kata yang merupakan sandaran bismi ini. Nah, karena itu di kalangan ahli bahasa mereka berbeda pendapat. Ya. Apa takdirnya? Apa takdir dari muta'alliqnya ini? Iya. Dan secara umum dimaklumi ya di dalam pembahasan ini ada silam pendapat antara para ulama ahli nahu dari kalangan Basriyin dan orang-orang Kufah. Orang-orang Kufiyin. Iya. Dari kalangan orang-orang Kufiyin. Orang-orang Kufi biasanya mereka mentakdirkan fi'il. Mentakdirkan fi'il. Dan orang-orang Basra mereka mentakdir isim. Iya. Jadi kalau orang Kufi mereka katakan bismillah, dia beri mana fi'il di depannya, abtadi'u bismillah, aku memulai dengan bismillah. Kalau orang-orang Basra dia katakan ibtidai, permulaanku adalah dengan menyebut nama Allah. Iya. Dengan menyebut nama Allah. Dan ini sebenarnya dua pendapat ya, dekat ya, tidak terlalu apa namanya? Jauh perbedaannya, dan di dalam Al-Qur'an juga digunakan dua-duanya. Digunakan dua-duanya. Ya, kadang disebut dengan fi'il seperti firman Allah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra fi'il, kata kerja, kata perintah, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Dan di ayat yang lain di surah Hud, ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, naiklah kalian ke perahu itu bismillah, dengan nama Allah ia berjalan dan berlayar. Jelas ya? Jadi disandarkan kepada isim majriha wa mursaha, majaraha wa mursaha. Iya, dan ini isim. Baik. Jadi dua-duanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Hanya saja sejumlah dari para ulama al-muhakkikin mengatakan bahwa di dalam mentakdirnya itu ditakdirkan dengan fi'il, ya, ditakdirkan dengan fi'il dan fi'ilnya diakhirkan. Fi'ilnya diakhirkan. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim abtadi, aku memulai. Jadi memulainya, kata kerjanya di belakangan. Iya. Memulainya apa? Di belakangan. Kenapa dimulai belakangan? Nah, ini punya dua faedah. Punya dua faedah. Faedah yang pertama adalah, iya, ia memulai dengan menyebut nama Allah. Sebab kalau dia berkata, aku memulai dengan nama Allah, berarti nama Allahnya terakhir. Dan ini tidak layak. Ya. Maka yang sepantasnya, didahulukan penyebutannya. Itu yang sepantasnya. Dan yang paling baiknya. Kemudian yang kedua, didahulukan penyebutan jar majrurnya untuk memberikan ifadatul hasr. Memberikan makna pengkhususan. Makna pengkhususan. Iya, sebab beda ya kalau saya katakan kepada seorang, aku akan memuliakanmu. Iya. Ini pernyataan, aku akan memuliakanmu. Iya. Dia disebut di akhir, memuliakan baru menyebut orang yang akan dimuliakan. Tapi kalau dia berkata, untukmu aku akan muliakan, nah ini memberikan makna apa? Makna pengkhususan, bahwa pemuliaan ini khusus untuk dirinya. Maka demikian pula tatkala dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, abtadi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai, dia sebut dulu nama Allah, ini menunjukkan apa? Pengkhususan, bahwa memang dia memulai hanya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tidak disebut di sini memang di dalam ayat atau di dalam basmalah. Terkait dengan apa? Agar supaya basmalah ini bisa digunakan pada keadaan apapun. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dia memulai untuk membaca. Menyebut nama Allah untuk membaca. Ya, dia menyembelih hewan, dia baca Bismillah, artinya dengan nama Allah dia menyembelih. Dengan nama Allah dia menyembelih. Ya. Demikian pula dia tidur, ya. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku tidur, ya, dia sebut nama, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia sebutkan maksudnya adalah untuk apa? Untuk tidur. Iya. Dengannya lah dia hidup dan dia mati. Demikianlah. Jadi tidak disebut, ya, bentuk dari kata kerjanya karena apa? Untuk memberikan makna umum, bisa digunakan apa saja, bisa digunakan untuk apa saja. Baik, ini sengaja ya saya terangkan penggunaan apa Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam bahasa Arab didahulukan, diakhirkan. So kalau dipahami seperti ini, ya, seorang akan lebih mengenal keagungan dari Bismillahirrahmanirrahim ini, kandungan maknanya yang indah, dan akan lebih kuat di dalam jiwanya. Nah, Bismillah. Pembahasan yang kedua, Bismi sudah ya selesai. Pembahasan yang pertama selesai, Bismillah, Bismi. Yang kedua pembahasan Lafzul Jalalah. Ya, Lafzul Jalalah, lafaz yang agung, yaitu lafaz Allah. Allah adalah nama untuk Rabb kita, Jalla Jalaluh. Iya. Untuk Rabb kita Jalla Jalaluh. Baik. Dan dia adalah nama khusus hanya untuk Allah. Ya. Tidak dinamakan kepada siapapun dari selain Allah. Nah, dan benarnya dari di kalangan para ulama bahwa lafdzul al-jalalah Allah ini musytaq, memiliki asal kata dalam bahasa Arab. Ya, asal katanya dari aliha ya'lahu. Iya. Asalnya dari ilah. Dari ilah asalnya. Nah, kemudian hamzanya dibuang, ilah hamzah i dibuang, kemudian diganti pakai alif lam, menjadilah Allah. Menjadilah apa? Allah. Jadi asal katanya ilah, kemudian alnya di i-nya dibuang, ditambah al di depannya, menjadi Allah. Nah, ini ada ya dalam bahasa Arab seperti unas. Unas ketika i-nya dibuang menjadi annas. Sama artinya manusia. Artinya manusia. Baik. Iya. Dan makna Allah diambil dari al-uluhiyah. Dan al-uluhiyah itu artinya yang diibadahi dengan kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan. Iya. Jadi al-ilah, Allah itu bermakna al-ma'luh. Bermakna al-ma'luh. Bermakna yang diibadahi. Bermakna al-ma'bud. Yang diibadahi dengan penuh ya, pengagungan, pembesaran, dan pemuliaan terhadapnya. Pemuliaan terhadapnya. Jadi ini asal dari kata al-ilah. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli bahasa. Iya. Dan nama ini, nama Allah ini adalah nama yang mengumpulkan seluruh makna asma'ul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Iya. Karena itu banyak dari para ulama yang menyebut bahwa nama Allah adalah al-ismul a'zam. Nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Iya. Nama yang paling agung. Karena terdapat di dalamnya makna-makna dari asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Iya. Kemudian dikatakan bahwa kalau sebuah nama memiliki akar kata, yaitu tentunya pembahasannya penting ya di pembahasan asma'ul husna. Ya, sebab ketika seorang menetapkan sebuah nama, maka pada hal tersebut ada beberapa konsekuensi. Yang pertama dia tetapkan nama itu. Kemudian yang kedua dia tetapkan sifat yang terkandung di dalam nama. Kemudian yang ketiga dia tetapkan konsekuensi yang terkandung pada nama tersebut. Jelas ya? Nah, misalnya nama Allah Al-Hayy. Al-Hayy. Al-Hayy artinya maha hidup. Kalau kita dapatkan nama ini, maka sekurangnya kita menetapkan tiga hal. Yang pertama, kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama Al-Hayy. Itu hal yang pertama. Diberi nama dengan nama Al-Hayy yang berarti yang maha hidup. Yang kedua, kita tetapkan sifat kehidupan bagi Allah. Allah memiliki apa? Sifat kehidupan. Iya. Kalau ditetapkan sifat kehidupan untuk Allah yang maha sempurna, maka konsekuensinya kita tetapkan kekekalan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan baginya. Itu konsekuensi. Jelas ya? Dan ini kaidah agung bagi seorang hamba di dalam memahami nama-nama Allah. Karena itu seorang yang belajar tauhid, ya, pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin besar. Sebab setiap kali ya, dia membaca nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, tergambar pada dirinya pengagungan yang luar biasa kepada Rabbnya. Dan ini tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempelajari tauhid. Iya. Dan ada jenjang perbedaan antara orang yang mempelajari tauhid secara global dan orang yang mempelajarinya secara detail. Tentunya yang mempelajarinya secara detail, ya, terdapat pada diri mereka apa? Kandungan yang berbeda. Kandungan yang berbeda. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan derajat orang yang membaca Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang membaca Al-Qur'an, ya, maksudnya derajat membaca Al-Qur'an dan dia khusyuk dalam membacanya, menangis di dalam membacanya, itu bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang membaca Al-Qur'an, dia menangis, khusyuk di dalamnya karena ada teguran di dalam ayat yang menegur dirinya. Jelas ya? Ini tingkat yang bagus. Cuman masih ada tingkatan di atasnya. Dia baca dari Al-Quranul Karim, ya, dia khusyuk di dalamnya karena ada suatu pengagungan, ya, yang berlalu padanya di dalam ayat. Dan yang paling tingginya, ya, kalau dia membaca dari Al-Quran, dia melewat nama-nama Asma'ul Husna, kemudian ia khusyuk di dalamnya, menangis karenanya. Ini yang paling tinggi derajatnya. Iya. Sebab seorang yang mengenal Asma'ul Husna dan merenungi satu nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, maka luar biasa dari bentuk keimanan yang masuk di dalam dirinya. Baik. Jadi ini lafzul jalalah Allah. Jadi saya simpulkan, ya, bahwa Allah itu artinya yang diibadahi, al-ma'bud. Kata Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, huwa alladhi ya'lahuhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalq. Allah dialah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan disembah oleh seluruh makhluk. Iya. Dan juga dari Ibn Abbas, beliau berkata, Allahu dul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Yang Maha memiliki, iya, yang Maha berkuasa terhadap peribadatan, terhadap peribadahan, ya, dari di atas seluruh makhluk. Iya. Jadi makhluk dalam beribadahnya, di dalam peribadatannya, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi inilah makna Allah. Dan ini dimaklumi, ya, saya tidak banyak menjelaskan di sini sebab para ulama ketika menguraikan kalimat ini, mereka bawakan dalil-dalilnya, ya, sampai dari bait-bait syair yang dipakai oleh orang Arab yang menunjukkan makna ini. Ya. Dan itu cara para ulama membuktikan akar kata dan makna sebuah kalimat. Sebab harus dikenal di kalangan, ya, orang-orang yang memang masih murni bahasa Arabnya. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat di surah Al-A'raf itu, wayadaraka wayadaraka wayadaraka wa ilahatak. Ya, kalau dibacaan kita kan wa alihatak. Apakah kamu meninggalkan? Ini ucapan di dalam ayat dihikayatkan, ya, ucapan pembesar Fir'aun kepada Fir'aun. Ya. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan meninggalkan Nabi Musa dan sembahan-sembahanmu? Maksudnya, ya, kamu tinggalkan Nabi Musa dan dia menjelekkan sembahan-sembahanmu. Itu di bacaan kita, ya, tapi di sebagian bacaan Ibnu Abbas membaca wa yadaraka wa ilahatak. Kamu tinggalkan Nabi Musa dan peribadatan kepadamu. Ya, peribadatan kepadamu. Karena memang Fir'aun dia disembah dan menganggap bahwa dirinya yang disembah. Menganggap bahwa dirinya yang disembah. Baik. Dan nama ini lafdu jalala Allah dari sisi lafadznya itu memiliki 10 kekhususan. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dan ini pembahasan dari sisi bahasa, ya. Kita tidak uraikan di sini. Ya. Kita tidak uraikan. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa, ya, lafdul jalala Allah ini mempunyai kekhususan-kekhususan makna yang sangat agung. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, "La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian terhadapmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu. Iya. Karena itu kandungan kekhususan di dalam nama yang agung ini adalah hal yang tidak mungkin kita hitung, tidak mungkin kita jumlah. Karena segala kesempurnaan ada di dalamnya. Segala pujian dan hamd ada di dalam nama ini. Segala sanjungan dan ketinggian ada di dalam nama ini. Segala keagungan dan kesempurnaan ada padanya. Segala kemuliaan dan segala keindahan ada di dalamnya. Segala kebaikan, segala ihsan, jud, keutamaan, kemuliaan, ya, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bermuara darinya. Karena itu, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidaklah nama ini disebut dalam sedikit kecuali Allah akan memperbanyaknya. Dan tidaklah disebut dikala takut kecuali akan dihilangkan ketakutannya. Tidaklah disebut dikala kesusahan kecuali akan dibukakan, dilapangkan. Iya, apa yang menimpanya. Dan tidaklah disebut dikala gundah gulana dan sedih kecuali Allah akan berikan jalan keluar. Dan tidaklah disebut dikala sempit kecuali akan dilapangkan. Dan tidaklah seorang yang lemah berpegang dengannya kecuali akan memberikan kekuatan. Dan tidak pula ada yang merasa dirinya hina kecuali Allah akan memberikannya kemuliaan. Ya. Dan selainnya ya, dari keagungan dan keutamaan yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan nama ini. Ya. Baik. Nah, ini adalah nama yang agung, lafzul jalala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin menguraikan tentang nama ini perlu waktu yang lama ya untuk pembahasan. Sebab ada banyak pembahasan dari sisi Asmaul Husna di dalamnya. Iya. Dan insyaallah ta'ala suatu saat nanti kita akan ada pembahasan khusus berkaitan dengan apa? Tafsir Asmaul Husna. Iya. Dan ini termasuk suatu ilmu yang mesti kita pelajari. Mesti kita pelajari. So, dia bagian dari tauhid yang akan kita terangkan nanti insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga dari basmalah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Di sini lafzul jalal disifatkan dengan dua nama yang lainnya. Yaitu nama Ar-Rahman dan nama apa? Ar-Rahim. Ya, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata apa? Kata rahmat. Berasal dari kata rahmat. Ya. Jadi kalau diartikan cara kata ya, Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Ya. Kalau begitu apa perbedaannya? Semuanya dari kata rahmat. Ya. Nah inilah tadi saya sebutkan ya, pentingnya seorang itu mempelajari apa? Asmaul Husna. Iya. Baik. Ya, perbedaannya dari tiga sisi. Sisi yang pertama, Ar-Rahman. Ya. Jumlah hurufnya lebih banyak daripada apa? Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa huruf? Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Berapa? 5 huruf. Ar-Rahim. Rahim berapa huruf? 4. Ra, Ha, Ya, Mim. 4 huruf. Berarti Ar-Rahman lebih apa? Lebih banyak hurufnya. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan di dalam bangunan kalimat itu menunjukkan tambahan pada makna. Tambahan pada makna. Betul semuanya bermakna yang maha merahmati. Tapi rahmat yang terkandung pada nama Ar-Rahman, rahmatnya lebih luas. Rahmatnya lebih apa? Lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya adalah rahmat yang umum. Rahmat umum. Ini rahmat untuk seluruh makhluk, jin dan manusia, muslim maupun kafir. Iya. Apakah itu makhluk hidup dalam bentuk ada dalam wujud manusia maupun dalam wujud hewan, tanaman dan yang semisal dengannya, semuanya mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu di penyebutan nikmat-nikmat Allah yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama Ar-Rahman. Perhatikan surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Satu surah semuanya menafsirkan dan mencabangkan bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Diciptakannya jin dan manusia dari rahmat Allah. Ya. Adanya berbagai nikmat yang Allah berikan. Itu adalah rahmat Allah. Dari rahmat khusus yang paling pertama disebutkan adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Ya. Bukan Al-Qurannya saja, tapi dikatakan Allama Al-Quran, pengajaran terhadap Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu rahmat yang paling agung. Ilmu agama adalah apa? Rahmat yang paling agung. Ya, karena itu siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia yang terbaik, paling banyak mendapat rahmat Allah. Ya. Wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik. Jadi secara umum rahmat, Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya rahmat apa? Rahmat yang umum. Adapun Ar-Rahim, ini rahmat khusus untuk orang yang beriman. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap kaum mukminin maha merahmati. Pakai rahim. Tidak dikatakan rahmana. Tapi dikatakan apa? Rahima. Sebab ini rahmat khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, Ar-Rahman itu kaitannya dengan sifat dhatiyah. Iya. Dengan sifat dhatiyah. Adapun Ar-Rahim itu kaitannya dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Iya. Dan ini hal sangat membedakan. Sebab sifat yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terpisah darinya. Terus menerus Allah disifatkan dengannya. Dan Allah maha merahmati disifatkan dengan rahmat pada segala keadaan. Dan inilah sifat dhatiyah namanya. Ya. Dan rahim kaitannya dengan sifat fi'liyah, karena Allah memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik. Jadi ini insyaallah ta'ala hal yang paling mudahnya di dalam memahami nama yang agung ini. Nama, dua nama yang agung ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Baik. Ya, Ar-Rahman disebut di dalam Al-Qur'an 57 kali. Dan Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, 2 kali lipatnya. Berarti berapa? 57 kali 2 berapa? 114. Disebutkan 114 kali. Iya. Disebutkan 114 kali. Ya, dan dimaklumi ya, rahmat khusus untuk orang yang beriman itu yang paling utama. Ya, sebab ini adalah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, baik, selesai sudah secara ringkas pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala seperti yang saya terangkan tadi, bahwa seorang ketiga mendengar penjelasan tentang basmalah ini, dia memahami maknanya, maka akan semakin indah ya makna penggunaan basmalah itu pada dirinya. Kalau dia baca, dia renungi makna tersebut, dia perhatikan ya, maka ini sangat bermanfaat sekali. Dan itu umumnya pada segala bacaan doa dan zikir. Ya, kalau seorang hanya membaca di lisannya saja, tidak paham apa maknanya, walaupun memberikan manfaat, tapi manfaatnya tidak sebesar orang yang memahami maknanya dan merenungi apa? Merenungi maknanya. Iya. Nah, kadang ada yang bertanya, kenapa kita sering memberi salam kepada kaum muslimin, assalamualaikum. Ya. Tapi kok sering ribut? Hah? Padahal orang yang menyebarkan salam itu apa? Akan saling apa? Mencintai, kan begitu? Iya. Akan harus saling, akan saling mencintai. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Kemudian Nabi bersabda, "Ala adullukum ala syai'in Idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kalian aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Iya, disebarkan salam. Tapi kurang makna ini. Kenapa? Salah satu sebabnya yang zahir, karena banyak dari orang kadang mengucapkannya, dia kurang memahami makna dari salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamu tafsirkan dengan dua tafsir ya. Assalam itu artinya dia doakan untuk saudaranya keselamatan. Selamat dari segala hal, dari segala kejelekan. Iya. Dari segala kejelekan. Dan ada di antara para ulama mengatakan assalam adalah nama Allah Assalam. Artinya semoga Allah Assalam yang Maha apa namanya? Selamat dari segala aib dan Maha memberikan keselamatan itu selalu bersamamu. Iya, mencurahkan kebaikannya untukmu. Warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah serta keberkahannya. Kata rahmat kalau dicermati ini luas sekali. Sebab rahmat Allah ya sangat luas ya. Dan saya tidak uraikan di pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Nah ini perlu waktu yang banyak. Kemudian ya wabarakatuh dan keberkahan-keberkahan Allah. Ya bayangkan kalau seorang ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia doakan hal ini ikhlas untuk saudaranya. Tentunya hal ini menunjukkan kecintaannya untuk saudaranya. Kan begitu. Dan orang yang diberi salam pun ketika dia dengar salam itu, didoakan untuk dirinya. Kemudian dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan saudaranya dengan hal yang sama. Ya. Maka ini tentunya sangat menanamkan apa? Kecintaan antara sesama mereka. Jadi memang umumnya banyak bacaan-bacaan, dikir maupun doa, itu kadang kita kurang di dalam merenunginya. Ya, dan inilah yang menjadi masalah kita. Kurang di dalam merenungi. Padahal salah satu jenjang ibadah yang agung adalah tafakkur. Ya, tadabbur, seorang banyak berpikir, tadabbur merenungi dan mencermati. Ya, dan Abu Darda rahimahullahu taala disebutkan bahwa kebanyakan ibadah beliau, beliau bertafakkur. Ya. Merenungi dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Jadi selesai sudah ya pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, telah menguraikan basmalah. Iya. Kitabut Tauhid. Ya. Telah saya terangkan ya bahwa setelah basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim dikebanyakan cetakan langsung Kitabut Tauhid. Iya. Dan penulis Fathul Majid menerangkan bahwa dicetakan beliau yang beliau pegang dari penulis dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada tambahannya alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iya. Baik. Karena kebanyakan cetakan tidak ada hal tersebut, kita tidak uraikan ya makna apa yang disebutkan di dalam tambahan oleh penulis Fathul Majid. Kita langsung ke pembahasan Kitab At-Tauhid. Iya. Kitab At-Tauhid. Baik. Kitab At-Tauhid di sini ada dua kata. Terdiri dari dua kata. Yang pertama kata At-Tauhid, kata Al-Kitab, kata Kitab, dan kata apa? Kata Tauhid. Iya. Kitab dalam bahasa Arab dari kata ba yaktubu. Ya. Nah ini sudah di bahasa Indonesia ya, sudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata ba. Ya, seorang menulis. Nah, kalau dia ingin menulis dikatakan kata ba. Jadi kata ba yaktubu itu dari kata al-jama' wa dham. Mengumpulkan dan menyatukan. Dalam bahasa Arab ya. Ya. Karena itu pasukan kecil dikatakan katibah. Sebab dikumpul dari beberapa orang, dibentuk pasukan kecil. Karena itu dalam bahasa Arab disebut katibah. Ya, dari akar kata itu juga, katabah juga. Ya. Dan dikatakan sebagai kitab, karena ini dikumpulkan huruf-huruf dan kata-kata digabungkan dalam satu apa? Satu buku. Ya, maka buku yang memuat huruf-huruf dan kata-kata ini digabungkan disebut dengan nama apa? Dengan nama kitab. Dengan nama kitab. Iya. Baik. Dan kata kitab ini sudah bahasa Indonesia ya, semua orang paham. Kitab itu apa? Ya. Tapi akar penggunaannya dalam bahasa Arab, ini yang kadang ya tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, dan saya perlu ingatkan di sini ya, bahwa bahasa Indonesia ini banyak menyerap dari kata-kata apa? Kata-kata bahasa Arab. Karena itu ada sebagian kata dalam bahasa Indonesia, ya afdolnya diarabkan saja. Dan ada beberapa kata sudah berkembang ya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tadinya bahasa Arab, tapi karena sering digunakan, akhirnya sudah ada tercatat di kamus bahasa Indonesia. Di kamus bahasa Indonesia. Ya karena itu penyebutan kata Tuhan misalnya. Ya Tuhan. Ya. Ini bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut apa? Rob. Ya. Maka kalau dibiasakan dengan penggunaan bahasa Arab, ini mungkin suatu hari akan menjadi apa? Hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Nah, karena itu ada sebagian kata ya di Arabkan saja, di Indonesiakan saja. Karena sulit diwakili dengan makna apa? Makna bahasa Indonesia. Seperti semalam saya terangkan ya, kata apa? Istiwa. Ya. Mau diterjemahkan apa? Ini sulit menerjemahkannya. Kalau disebut beristiwa, selesai. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sisa istiwanya diterangkan apa makna? Istiwa yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu. Baik, ini arti kitab. Kemudian yang kedua, dan ini sebenarnya merupakan inti yang akan saya jelaskan dan saya bahas di sini, kata at-tauhid. Ya, kata apa? At-tauhid. Nah, sini ada beberapa pembahasan untuk kata at-tauhid di sini. Baik, yang pertama at-tauhid, penulis membawakannya dengan memakai alif lam. Memakai apa? Alif lam. Alif lam ini apa yang diinginkan? Apakah dia alif lam lil jins, menunjukkan makna jenis, atau alif lam lil ahad, menunjukkan makna tertentu? Ya. Beda antara dua hal. Kalau dikatakan lil jins, berarti seluruh tauhid masuk di dalamnya. Seluruh kandungan tauhid, seluruh pembahasan tauhid ikut di dalamnya. Tapi kalau dikatakan alif lamnya lil ahad, berarti ini tauhid yang dimaksud oleh penulis, tauhid tertentu saja. Ya. Tauhid tertentu saja. Karena itu sebagian para ulama ada yang berkata bahwa pembahasan Syekh di sini hanya membahas tauhid uluhiyah saja. Salah satu dari tiga jenis tauhid saja yang dibahas. Dan sebagian ulama yang lainnya ada yang mengatakan bahwa ya, Syekh rahimahullahu taala menerangkan tiga jenis tauhid sekaligus di dalam buku ini. Tiga jenis tauhid sekaligus di dalam buku ini. Nah, dan insyaallah taala bahwa dua pendapat ini ya tidak terlalu apa? Tidak terlalu berjauhan ya. Karena kalau kita lihat kenyataan di dalam buku ini, memang Syekh rahimahullahu taala menekankan pembahasan tauhid apa? Tauhid uluhiyah, itu penekanannya dan kebanyakan pembahasannya. Tapi bukan artinya tidak disebut tauhid rububiyah di dalam buku ini. Ada pembahasan tauhid rububiyah juga. Ya, dan di akhir-akhir buku ada pembahasan tauhid apa? Asma wa sifat. Iya. Kalau begitu saya simpulkan bahwa alif lam di sini asalnya dia bermakna lil jins, seluruh tauhid. Hanya saja penulis menekankan pembahasan di tauhid apa? Di tauhid uluhiyah. Di tauhid uluhiyah. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, definisi tauhid. Iya. Apa itu tauhid? Baik. Tauhid adalah masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Iya. Itu dari penggunaan bahasa Arab ya. Jadi kalau ditanya tauhid ya, sumbernya dari mana dalam bahasa Arab? Maka katakan dia dari fi'il, dia masdar dari kata kerja wahada yuwahhidu tauhidan. Ya. Dan wahada yuwahhidu ini dalam penggunaan orang-orang Arab sebagaimana disebutkan di dalam kamus-kamus bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama tauhid artinya ya, sesuatu yang beraneka ragam yang terpisah-pisah dia kumpulkan jadi satu. Dia kumpulkan jadi apa? Jadi satu. Itu tauhid namanya. Iya. Itu namanya apa? Tauhid. Jadi kalau ada 10 orang misalnya berpisah-pisah, 10 orang ini digabungkan menjadi satu, maka ini ditauhidkan namanya. Sebab digabungkan menjadi apa? Menjadi satu. Baik. Iya. Ada seorang memiliki air 1 liter. Ada air yang kedua memiliki air 1 liter juga. Yang ketiga 1 liter. Iya. Ketiga air 3 liter ini digabungkan menjadi satu. Itu namanya apa? Ditauhidkan, disatukan. Ini dalam penggunaan bahasa Arab. Penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua dalam bahasa Arab. Tauhid itu artinya meyakini sesuatu itu bahwa dia hanya satu. Meyakininya bahwa dia hanya satu. Iya. Dan tauhid yang seperti ini tidak akan tergambar kecuali dengan adanya penetapan dan penafian, an-nafi wal isbat. Jadi harus tetapkan bahwa hanya satu saja dia yakini dan dia harus berlepas menafikan segala yang lainnya selain daripada yang satu itu. Barulah dikatakan tauhid. Ya, dan tentunya makna yang kedua ini yang dimaksudkan oleh siapa? Oleh penulis rahimahullahu taala di sini dengan penggunaan kata tauhid. Iya. Jadi ini tauhid secara apa? Secara bahasa. Ini makna tauhid secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah tauhid secara istilah adalah i'tiqadu tafarrudihi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah, kesendirian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya. Saya ulangin. Tauhid adalah i'tiqadu tafarrudihi subhanahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Meyakini keesaan atau kesendirian Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyahnya serta di dalam nama-nama dan apa? Sifatnya. Iya. Ayat yang disebut tauhid. Disebut dengan apa? Tauhid secara istilah. Nah, dan ini tauhid digunakan di dalam hadis-hadis. Iya. Dan dimaklumi dari Asmaul Husna adalah Al-Wahid, yang Maha Satu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hendaknya awal yang engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, ila ayyuhidullah. Hendaknya awal yang kamu serukan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Ya, jadi disebut dengan lafaz tauhid. Dan di riwayat yang lain ditafsirkan tauhid dengan apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iya. Nah, dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan lafaz penggunaan tauhid ini. Karena itu dia adalah penggunaan yang dimaklumi, hal yang ma'ruf dan dikenal di kalangan para ulama dikenal di kalangan para ulama. Baik, pembahasan yang ketiga dari pembahasan berkaitan dengan kata tauhid ini, kita ingin menjelaskan tentang pembagian tauhid. Tentang pembagian tauhid. Ya. Tanpa dari definisi tadi, bahwa tauhid itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was-sifat. Ya, ini tiga istilah ya. Di kalangan ahli tauhid, ini adalah hal yang sudah dia kenal. Iya. Harus biasa disebutkan di lisannya. Perkara yang dimaklumi. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Ya, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Rabb segala sesuatu, yang maha memilikinya, yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, yang menghidupkannya, mematikannya, dan mengatur segala perkaranya. Sebagian dari ulama ada yang mendefinisikan lebih ringkas lagi, bahwa tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Sebab banyak hal yang diyakini dalam tauhid rububiyah ini. Karena rububiyah dari kata Rabb, dari kata tarbiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurus makhluk ini, memberikan kebaikan untuknya. Kebaikan Allah, perbuatan Allah untuk makhluk sangat banyak sekali kebaikan Allah. Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang memberikan manfaat, menolak darinya bahaya, mengabulkan doanya, di tangannya lah segala perkara, di tangannya lah segala kebaikan. Jadi kandungan dari tauhid rububiyah itu banyak ya. Berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah. Dan sering para ulama menyebutkan kalimat-kalimat yang mewakilinya saja dari empat kata. Kalau mereka tafsirkan rububiyah, yang maha mencipta, maha memberi rezeki, ya, maha berkuasa, dan maha mengatur segala apa? Segala perkara. Ya. Sebab ini empat hal mewakili makna apa? Makna rububiyah. Ya, tapi hakikat dari rububiyah adalah apa yang kita terangkan tadi. Dan tauhid rububiyah ini tidak cukup seseorang dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Ya, diakui tauhid rububiyah saja, yang lainnya tidak diakui dari tauhid, ini tidak cukup. Dan tidak memasukkannya ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengakuinya. Ya, karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sama'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayakununa Allah. Faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad, tanya kepada kaum musyrikin itu, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang maha menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala perkara? Tanyakan kepada kaum musyrikin. Allah terangkan dalam kelanjutan ayat. Apa jawaban mereka? Fasayakulun Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah yang melakukan hal itu. Seluruhnya. Ya. Jadi kaum musyrikin mengakui hal ini. Mereka mengakui hal ini. Jadi pengakuan kaum musyrikin Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengatur segala perkara, ini tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan mereka tetap disebut sebagai apa? Kaum musyrikin. Sebab mereka berbuat kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka tauhid rububiyah ini ya, tidaklah cukup memasukkan seorang di dalam keislaman. Ya, karena itu akan datang nanti ya di penafsiran la ilaha illallah, ya, bahwa banyak dari orang yang sekarang ini menafsirkan, kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, dia terjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana apa? Mana rububiyah yang dia pakai? Iya. Ada lagi kalau ditanya, apa tafsirnya tidak Tuhan kecuali Allah? Artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Iya. Kalau itu mana la ilaha illallah, ya sudah Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya apa? Semuanya muslim. Iya. Semuanya muslim. Iya. Karena itu banyak dari kaum muslimin di masa ini, kadang tidak mengerti makna la ilaha illallah. Ya. Mungkin Abu Jahal dan Abu Lahab lebih paham daripada dia tentang makna apa? Makna la ilaha illallah. Mereka paham dan mereka kafir terhadapnya. Ya. Tapi sejumlah dari kaum muslimin ya, berislam, alhamdulillah. Hanya saja ketika ditanya makna la ilaha illallah, dia tidak tahu apa maknanya. Atau menjawab dengan hal yang tidak menunjukkan makna dari kalimat itu. Nah, disinilah pentingnya seorang mengenal apa? Mengenal tauhid ini. Iya. Dan insyaallah untuk makna la ilaha illallah akan datang nanti ya, bab khusus kita akan terangkan maknanya. Bismillah. Baik, ini tauhid yang pertama. Tauhid apa tadi? Tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah definisinya adalah ifradullahi bil ibadah. Iya. Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Iya. Dan ini makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Karena itu harus diikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Rasa cinta, rasa takut, harapan, tawakal, ya, doa, semuanya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Inilah tauhid uluhiyah. Dan ini merupakan apa? Merupakan makna la ilaha illallah. Yang merupakan makna dari la ilaha illallah. Dan tauhid inilah yang menjadi letak perselisihan antara para nabi dan umatnya yang kafir terhadap nabi tersebut. Ya, di pembahasan ini. Tauhid uluhiyah. Baik. Dan penulis rahimahullahu taala di buku ini sebagaimana yang telah kita terangkan tadi akan menguraikan ya, kebanyakan pembahasan beliau tentang tauhid uluhiyah ini. Tauhid yang ketiga disebut dengan nama tauhid apa? Al-asma wa sifat. Ya, tauhid al-asma wa sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Apa artinya tauhid al-asma wa sifat? Adalah dia mengikrar dan mengimani seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Dengan tidak mentakwilnya. Tidak merubah maknanya. Dan tidak memalingkan kandungannya. Ini tauhid al-asma wa sifat. Iya. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama. Dan tentunya pada setiap nama terdapat di dalamnya sifat dari sifat-sifat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan berbagai sifat. Iya. Dan memang pembahasan sifat itu lebih luas ya, dari pembahasan nama. Sebab Asmaul Husna, iya, yang ada di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya di sekitar 100. Itu jumlahnya. Di sekitar apa? 100. Adapun hadith, Inna lillahi tis'atan wa tis'id asman mi'atan illa wahida. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Ini bukan pembatasan nama, tapi penyebutan 99. Dan para ulama menghitung Asmaul Husna, ada yang menyebutkan nama lebih daripada itu, lebih daripada 99, berasal dari Al-Quran dan hadith. Iya. Jadi nama dari sisi pembahasan lebih sempit pembahasannya dari pembahasan sifat. Ada sifat, Allah sifatkan dirinya dengan berbagai sifat. Iya. Nah, yang sifat-sifat ini tidak dirangkai dari sebuah nama. Jelas ya? Allah mensifatkan dirinya memiliki mata, memiliki kaki, tangan, ya. Dan tidak dinamakan dirinya, tidak dinamakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dinamakan yang maha memiliki tangan. Tidak disebut dengan nama itu. Tapi hanya disebut dengan apa? Sifat. Kalau begitu pembahasan sifat lebih luas dari pembahasan apa? Pembahasan penamaan. Dan meyakini nama-nama dan sifat Allah, itu artinya kita yakini seluruh nama dan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk Allah. Jadi sekali lagi sumber pengambilannya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin saya terangkan ya karakteristik akidah Islam salah satunya tauqifiyah. Dan ini di pembahasan asma wa sifat lebih ditekankan lagi di pembahasan nama-nama dan sifat. Ya, sebab seorang berbicara tentang Allah secara khusus, tidak boleh dia berbicara tanpa ilmu, mensifatkannya dengan sifat yang tidak ditetapkan, dan tidak boleh dia nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, hal-hal khusus yang tidak ada dalilnya. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi ini tauhid al-asma wa sifat. Dengan ini selesai sudah kita menerangkan pembagian tauhid menjadi berapa? Menjadi 3. Iya. Baik. Ini pembagian tauhid menjadi 3. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya? Ya. Dan ini telah dipermasalahkan oleh sebagian ahlul bid'ah di masa ini. Ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu pembagian bid'ah katanya. Ya. Tidak ada dalilnya. Dan orang yang berucap seperti ini dari kalangan ahli bid'ah, ya, adalah hal yang dimaklumi karena kejahilan mereka. Ya, karena banyak dari syariat kita, ya, disebutkan pembagiannya, ya, dan memang itu adalah kesimpulan yang disimpulkan dari dalil-dalil. Karena itu para ulama mengatakan misalnya, kewajiban wudu ada berapa? Ada 6. Ya. Rukun salat ada 14. Misalnya. Dari mana mereka simpulkan? 6, 14. Apakah ada hadis Nabi berkata rukun sholat 14? Ya, kalau hadis khusus tidak ada hadis khusus. Ya kan? Menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah kandungannya menunjukkan hal tersebut. Dan ini disebut dengan nama istiqra. Iya. Adalah mencermati semua nas dan menyimpulkan dari nas tersebut. Dan istiqra yang sempurna itu hujjah. Di kalangan para ulama tidak ada silam pendapat. Ya, dalam bahasa Arab, seluruh kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari apa? Dari 3. Kalau dia bukan isim, berarti apa? Fi'il. Kalau bukan fi'il, berarti apa? berarti huruf. Tiga kata saja. Ya, tidak ada satu kalimat pun keluar dari lisan orang Arab kecuali apa? Dari tiga hal ini. Ya. Maka orang yang bingung kalau ada yang tanya apa dalilnya? Ya, kalimat itu atau kalam itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ya, ini karena hal yang apa? Hal yang aneh. Demikian pula tauhid ini. Ya. Pada setiap bagian tauhid tadi sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Itu disimpulkan dari nusus adillah. Iya. Disimpulkan dari adillah bahwa terbagi tiga. Dan silahkan cari pembahasan tauhid apapun, tidak ada yang keluar dari tiga hal ini. Nah, ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang perlu saya terangkan di sini bahwa ada bentuk-bentuk pembagian yang lain di kalangan ulama tentang tauhid. Dan bentuk-bentuk pembagian ini saling memperjelas makna tauhid itu. Karena itu di kalangan para ulama ada yang membagi tauhid menjadi berapa? Menjadi dua. Iya. Tauhid yang pertama mereka sebut dengan nama tauhid al-ma'rifah wal isbat. Dan tauhid yang kedua mereka sebut dengan nama tauhid al-qasd wat talab. Ini disebut oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah di Madarijus Salikin. Iya. Apa maksudnya tauhid al-ma'rifah wal isbat? Tauhid al-ma'rifah adalah tauhid mengenal Allah. Ya, inilah tauhid rububiyah maksudnya. Wal isbat, dia tetapkan apa yang ditetapkan untuk Allah dari nama dan sifat. Berarti ini tauhid apa? Asma wa sifat. Al-qasd wa talab, tauhid yang kedua, al-qasd wa talab, tauhid mentauhidkan maksud dan permohonan, ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi dari sisi maksud sama saja. Hanya saja mereka di dalam membahasakannya, ada yang membahasakan tauhid terbagi tiga, ada yang membahasakan tauhid terbagi berapa? Terbagi dua. Tapi maksudnya sama saja. Ya, yang mengatakan tauhid terbagi dua, ma'rifah wal isbat, ma'rifah yang mereka maksudkan tauhid rububiyah, dan al-isbat yang mereka maksudkan tauhid apa? Asma wa sifat. Dan tauhid al-qasd wa talab yang mereka maksudkan adalah tauhid uluhiyah. Ya, ini pembagian dua ya. Ada pembagian yang lain juga dibagi dua. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disebut juga oleh Ibnu Al-Qayyim. Ini sudah pembagian yang ketiga ya. Yang pertama disebut dengan nama at-tauhid al-ilmi al-khabari. Dan tauhid yang kedua adalah tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-ilmi al-khabari, ini tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yang dimaksudkan. Iya. Sebab khabari pengabaran tentang Allah. Ilmi berkaitan dengan mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Khabari berkaitan dengan mengenal ya nama-nama dan sifat Allah. Maka ilmi al-khabari terkait dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid yang kedua, at-tauhid al-iradi at-talabi, ini yang dimaksud adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Baik, jelas sampai sini ya. Saya simpulkan. Jadi tauhid itu, kalau ingin ringkasnya dan lebih mudah memahami, bahwa tauhid terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid apa? Asma wa sifat. Ya. Sebagian ulama dia membagi tauhid menjadi dua, tapi maksudnya sama dengan pembagian yang pertama. Ya, dan yang membagi tauhid menjadi dua ini ada yang mengatakan bahwa tauhid terbagi dua. Yang pertama tauhid al-ma'rifah wal isbat, dan yang kedua adalah tauhid al-qasd wa talab. Pembagian dua yang lainnya, tauhid terbagi dua, ada tauhid apa? Al-ilmi al-khabari, dan ada tauhid al-irada at-talabi. Ini sama ya. Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam pembagian tauhid. Pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan di sini, ya, berkaitan dengan hubungan antara tiga tauhid ini, keterkaitannya antara tiga jenis tauhid. Dan ini dari perkara yang Ya. Juga penting untuk dipahami. Sebab tiga jenis tauhid ini ya memiliki hubungan dari sisi konsekuensi, kandungan dan cakupan. Iya. Tauhid rububiyah, seorang yang mengakui tauhid rububiyah, konsekuensinya dia harus mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Karena itu di dalam banyak ayat ketika ditanyakan kepada kaum musyrikin, siapa yang memberi rezeki, seperti dalam ayat yang saya bacakan tadi ya. Ya, tanya tentang rezeki, tentang siapa yang menguasai pendengaran penglihatan, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara, mereka menjawab Allah. Maka Allah berfirman, "Qul afala tattaqun? Faqul afala tattaqun?" Katakan kepada mereka, "Tidakkah kalian bertakwa? Kalau kalian imani bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara, harusnya kalian bertakwa, beribadah hanya kepada Allah." Iya kan? Maka ini konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah apa? Dia harus juga mengakui tauhid uluhiyah. Iya. Dan di sini ada pembahasan juga agak detail sedikit, tapi penting untuk dipahami bahwa kadang penggunaan kata ar-rab dan yang dimaksudkan adalah bermakna al-ma'bud, bermakna yang diibadahi. Bermakna yang diibadahi. Iya, karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Wahai ahlul kitab, marilah kalian ke sini. Kita bersatu di atas satu kalimat. Iya. Yang merupakan kalimat seluruh agama Allah, seluruh para nabi dan para rasul. Apa kalimat tersebut? Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iya. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai rob. Nah, rob di sini bermakna apa? Bermakna al-ma'bud yang diibadahi. Iya. Jadi dia kadang bermakna seperti itu. Ya, karena itu ketika kita baca hadis tentang pertanyaan para malaikat di alam kubur, "Man rabbuka?" Siapa rabbmu? Pakai rabb di sini. Apakah yang ditanyakan tauhid rububiyah? Jawabannya tidak. Sebab rabb kalau ditelakkan juga kadang masuk di dalamnya apa? Tauhid uluhiyah. Bahkan yang diinginkan di sini adalah siapa yang kamu ibadahi. Penggunaan yang lebih luas. Jelas ya? Penggunaan yang lebih luas. Baik. Ini hal yang pertama berkaitan dengan keterikatan. Jadi siapa yang mengakui tauhid rububiyah, kemestiannya ya, konsekuensinya dia harus mengakui tauhid uluhiyah Allah. Nah, dan di sinilah letak kekeliruan kaum musyrikin. Mereka akui tauhid tauhid rububiyah Allah, tapi mereka jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan. Disebut ada keimanannya, ada kesyirikan. Keimanan dari arah mana? Hah? Dari ada rububiyah, tapi mereka berbuat syirik di dalam apa? Di dalam uluhiyah. Di dalam uluhiyah. Baik. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, siapa yang menetapkan tauhid uluhiyah, maka itu terkandung di dalamnya tauhid apa? Penetapan tauhid rububiyah. Karena itu tadi kita katakan, makna la ilaha illallah yang ditekankan adalah tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Tauhid uluhiyah. Ya, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Orang yang mengakui bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, apakah tergambar bahwa dia tidak mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki? Ya. Tentunya itu sudah terkandung di dalamnya. Jadi pengakuan terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya pengakuan terhadap apa? Tauhid rububiyah. Ya, karena itu makna la ilaha illallah. Ketika ditekankan kepada uluhiyah saja, maka itu pasti sudah masuk di dalamnya penekanan makna apa? Makna rububiyah. Dan yang keliru kalau diartikan la ilaha illallah dengan makna apa? Rububiyah saja. Itu keliru. Sebab makna dari la ilaha illallah dari sisi lafadznya adalah makna apa? Tauhid uluhiyah. Jelas sampai sini? Baik. Adapun tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat di dalamnya terdapat tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sekaligus. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang berkaitan dengan rububiyahnya, ada yang berkaitan dengan uluhiyahnya. Ya, Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah. Lafzul Jalalah Allah bermakna al-ma'bud yang diibadahi. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan uluhiyah. Kan begitu? Jadi dari nama-nama Asmaul Husna ada yang terkandung di dalamnya rububiyah dan ada yang terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Jadi ini keterkaitannya antara tiga jenis tauhid ini. Baik, yang terakhir dari pembahasan tauhid yang ingin saya terangkan di sini, iya. Saya ingin mengingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim seluruhnya adalah mengandung makna tauhid. Seluruh dari Al-Qur'anul Karim mengandung makna apa? Makna tauhid. Iya. Saya akan bacakan di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari Madarijus Salikin agar supaya seorang itu memahami keagungan tauhid ini. Iya. Dan ini juga ada keterkaitannya ya dengan pembahasan kita nanti mendetailkan makna kesempurnaan tauhid. Sebab seorang yang mengetahui bahwa Al-Qur'an seluruhnya mengandung tauhid dan dia paham makna kalimat ini akan mempermudah nanti memahami makna kesempurnaan tauhid itu apa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin, kullu suratin fil Qur'an ya hiya mutadhamminatun lit tauhid. Kata Ibnu Qayyim, setiap surah di dalam Al-Qur'an mengandung makna tauhid. Ini beliau bicara apa? Global dulu, setiap surah. Sekarang buka surah apa saja? Ya, dan enggak perlu kita jauh-jauh ya. Ya, kita ambil saja awal surah dan akhir surah Al-Qur'an. Awal surah apa? Surah Al-Fatihah. Akhir surah surah apa? Surah An-Nas. Sekarang awal surah Al-Qur'an, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid apa ya? Hah? Lillahi tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim tauhid apa? Asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Hah? Ada tauhid asma wa sifatnya dan ada tauhid rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Jadi Al-Qur'anul Karim, perhatikan ya surah Al-Fatihah. Ya, sudah mengandung tiga jenis tauhid. Ya. Akhir dari surah Al-Qur'an. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tauhid apa? Hah? Tauhid uluhiyah. Ayat tauhid rububiyah. Ya, malikin nas tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ilahin nas. Hah? Tauhid uluhiyah. Ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ini tiga nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi akhir surah, awal surah semuanya mengandung tiga tauhid. Iya. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Qayyim, setiap surah dalam Al-Qur'an itu mengandung tauhid. Kata beliau, balna kulu qawlan kulliyan. Bahkan kami akan menegaskan kaidah kulli, kaidah yang bersifat umum. Iya. Bersifat umum. Berlaku pada semua keadaan. Kata Ibnu Qayyim, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadhamminatun litauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Kata beliau, setiap ayat di dalam Al-Qur'an itu mengandung makna tauhid, mempersaksikan tentang tauhid dan mengajak kepada tauhid. Jadi ini kaidah ya dari Ibnul Qayyim. Hafal kaidah itu. Setiap ayat di dalam Al-Quran mengandung tauhid, bukti terhadap tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Iya. Bagaimana rinciannya? Kenapa Ibnul Qayyim menyimpulkan kaidah ini sedemikian rupa? Ibnul Qayyim terangkan. Kata beliau, fa'innal Qur'ana, sebab di dalam Al-Quran, beliau sekarang bercerita isi Al-Quran itu. Iya. Imma khabarun anillah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, fahuwa tauhidul ilmil khabari. Karena Al-Quran itu, kadang di dalamnya khabar, berita tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, berita tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berita tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya. Ini tauhid disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabari. Tadi al-ilmi al-khabari itu tauhid apa tadi? Semana dengan tauhid apa? Rububiyah dan apa? Asma wa sifat. Ini pentingnya ya. Kita mengenal pembagian-pembagian tauhid. Jadi kalau ada ulama yang pakai istilah ini, kita paham apa yang dia maksud. Baik. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika la. Ya, wa khal'i kulli ma yu'badu min dunihi fa huwa tauhidul iradiyul at-talabi. Fa huwa tauhidul iradiyut talabi. Ya, dalam Quran itu kadang dia adalah seruan untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Dan untuk menanggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kalau ini yang dimaksud, maka ini namanya tauhid apa? Al-iradi at-talabi. Ini semena dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, isi Al-Qur'an yang lainnya, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi. Fa hiya huququt tauhidi wa mukammilatuh. Dan Al-Qur'an itu isinya, ya, di antara isinya juga yang ketiga, ada di dalamnya perintah dan ada di dalamnya apa? Larangan. Ada perintah, ada larangan. Dan kemestian untuk taat kepada perintah, kemestian untuk taat kepada Allah dalam larangan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ini kandungan dari Al-Quran, kandungan ini disebut dengan nama hukukut tauhid, hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Sebab tauhid ada hak-haknya, ada penyempurna-penyempurnanya. Iya, ada penyempurna-penyempurnanya. Baik, perintah dan larangan ini berkaitan dengan hak-hak tauhid dan penyempurnanya. Hak tauhid itu ada yang berkaitan dengan hak yang merupakan keabsahan tauhid, dan ada yang berkaitan dengan apa? Kewajiban. Penyempurna ada dua macam, ada penyempurna yang wajib, ada penyempurna yang sunnah. Sempurna yang sunnah. Dan inilah perintah dan larangan dalam Al-Quran. Seperti itu. Iya. Ada perintah yang merupakan keterkaitan dengan keabsahan tauhid. Ada perintah yang terkait dengan kewajiban dalam tauhid. Ada perintah yang terkait dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Demikian pula larangan. Ada larangan yang dilarang karena ini membatalkan dasar tauhidnya secara keseluruhan. Dan ada larangan yang dilarang karena ini menghilangkan kesempurnaan wajibnya. Dan ada hal yang dilarang karena itu menghilangkan kesempurnaan yang sunnahnya. Ya, kalau kita berbicara tentang sunnah, berarti kalau perintah itu perintah yang bermakna sunnah. Kalau larangan, larangan bermakna apa? Bermakna makruh. Iya. Ini isi yang ketiga dalam Al-Quran. Kemudian kata Ibnul Qayyim menjelaskan yang keempat. Wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidihi wa ta'atihi. Iya. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidihi. Dan Al-Quran itu kadang disebutkan di dalamnya berita tentang pemuliaan Allah untuk orang yang bertauhid dan taat kepadanya. Dan bagaimana Allah berbuat untuk mereka, memuliakan mereka di dunia dan Allah memuliakan mereka di akhirat. Pembahasan yang keempat ini disebut sebagai balasan dari tauhid itu. Balasan tauhid. Isi Al-Quran yang kelima, kata Ibn Al-Qayyim, wa imma khabarun an ahli syirki. Wa ma fa'ala bihim fi dunya minan nakal. Wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab. Fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhidihi. Al-Quran itu isinya yang kelima adalah berita tentang orang yang berbuat kesyirikan. Ahlu syirk. Kaum musyrikin. Iya. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat. Menyiksa mereka. Dan bagaimana siksaan yang akan menimpa mereka kelak di kemudian hari. Maka kalau ini kandungan yang kelima. Kandungan ini adalah berita penjelasan tentang hukum orang yang keluar dari tauhid. Jadi semuanya pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang tauhid. Tidak ada yang keluar dari tauhid. Bawakan ayat apa saja. Pasti di dalam ayat itu ada kandungan apa? Penjelasan tentang tauhid. Karena itu Ibnu Al-Qayyim tutup dengan kesimpulan, "Fal-Qur'anu kulluhu bit-tauhidi wa huquqihi wa jazaihi wa bi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim." Al-Quran itu seluruhnya menjelaskan tentang tauhid, hak-haknya dan balasan di belakang tauhid, dan Al-Quran menjelaskan kesyirikan, pelaku kesyirikan dan balasan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu kesimpulan sudah. Nah, kalau orang sampai kepada kesimpulan ini luar biasa ya. Memahami berarti dia betul-betul paham tauhid itu apa. Nah, dan di sinilah indahnya seorang hamba mengenal tauhid. Sebab apa saja dari kehidupannya pasti dia akan gandengkan dengan makna apa? Dengan makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah pembahasan berkaitan dengan masalah tauhid ini. Iya. Jadi kata penulis rahimahullahu taala, Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Iya. Di dalam Kitab At-Tauhid ini di pendahuluannya, ini beliau akan bawakan 5 ayat ya. Setelah ini beliau bawakan 5 ayat Al-Qur'anul Karim. Iya. Ya, maksud saya 5 ayat 5 tempat dari Al-Qur'an. Walaupun di sebagian ayat ada yang didobol oleh penulis, diambil dipenggal 2 ayat dari satu tempat yang sama. Ya. 5 ayat ini semuanya dibawakan oleh penulis di sini, maksud beliau cuma satu. Beliau ingin menunjukkan kewajiban bertauhid. Ingin menunjukkan apa? Kewajiban bertauhid. Ini pokok pembahasan. Iya. Jadi ayat-ayat yang akan dibawakan di sini oleh penulis adalah dalil-dalil tentang kewajiban untuk bertauhid. Jadi kalau ada yang bertanya, iya. Ada yang bertanya, apa dalilnya seorang itu wajib bertauhid? Iya. Maka dalilnya adalah apa? 5 ayat yang disebut oleh penulis di sini. Iya, disebut oleh penulis di sini. Nah, karena itu siapa yang hafal Kitab Tauhid ini, itu lengkap sudah dari dalil tauhidnya. Ya, dia ingin bicara tentang tauhid apa saja, dia punya ya pokok pendalilan di dalam tauhid. Dan ini termasuk keistimewaan buku ini. Sebab Syekh rahimahullahu taala mengumpulkan pokok-pokok pendalilan di pembahasan apa? Ya, di pembahasan tauhid. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah taala, wa qaulu bisa dibaca wa qaulu dan bisa dibaca wa qauli. Ya, di tempat ini. Nah. Dan saya tulis di sini wa qaulu sebab di sebagian di nuskha didobat dengan qaulu. Baik. Wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya. Ini ayat yang pertama yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, pada setiap ayat yang beliau bawakan, setiap dalil itu nanti oleh Syekh rahimahullah akan disimpulkan kandungan ayat itu dalam bentuk masail. Ya, pembahasan yang diterangkan nanti di akhir dari setiap bab. Jelas ya? Setiap bab. Hanya saja saya di dalam menguraikan pada setiap ayat, saya akan terangkan secara lengkap kandungannya dan masailnya. Ya, kalau nanti kita baca masail syekh dan berulang, itu akan lebih menekankan saja apa yang telah lalu. Ya, dan insyaallah taala 10 hari ini saya sudah perkirakan insyaallah mencukupi untuk pembahasan, dan kita sudah bisa menguraikan sejumlah masail yang disebut oleh Syekh rahimahullah ya dengan lebih tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Ya, kemarin di sebagian tempat dibuat daurah kitab tauhid ini, jadi targetkan selesai dalam 5 hari. Hanya saja pesertanya, kemudian waktunya juga yang sering terpotong, ya akhirnya tidak sampai kepada target. Ya, sebab memang sulit kalau ingin dibaca masailnya, itu sulit. Kalau baca kitab tauhidnya saja, dibaca dalilnya saja, tidak disebut masail, maka ini insyaallah taala ya bisa diringkas. Tapi kalau kita baca masail, ini perlu waktu. Perlu waktu. Dan insyaallah taala 10 hari ini kita akan baca seluruhnya. Baik, kemudian yang perlu saya terangkan juga di dalam menguraikan setiap ayat dan setiap dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya. Mula-mula kita terangkan kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari ayat maupun hadis. Ya, kemudian kita akan terangkan makna global pada ayat maupun hadis itu. Ya, kemudian kita terangkan apa hubungan antara ayat dengan judul atau dari bab tersebut. Kemudian kalau ada pembahasan yang terkait dengan ayat maupun hadis, maka pembahasan ini akan kita uraikan, pembahasan-pembahasan tersebut. Dan yang terakhir kita akan sebutkan faedah dan manfaat yang dipetik dari ayat maupun hadis. Ini inti ya dan metode kita di dalam mengkaji dan di dalam membahas. Jelas ya? Karena itu kalau saya urut di atas pembahasan, kalau kita baca di syarah Syekh Shalal Al-Fauzan, tentu akan lihat di syarah itu ya, pertama diterangkan makna kalimat. Setelah itu diterangkan makna ayat secara global. Setelah itu diterangkan hubungan ayat dengan bab. Kemudian diterangkan faedah dari ayat. Kalau di ayat diterangkan faedah ayatnya. Kalau hadis diterangkan faedah apa? Hadisnya. Hanya saja saya menambah satu pembahasan. Ya. Yaitu pembahasan yang terkait dengan ayat. Kadang ada pembahasan yang perlu kita rinci terkait dengan ayat maupun hadis. Ya. Dan ini insyaallah taala tambahan yang saya terangkan. Kalau di fawaid juga yang banyak tambahan itu nanti di fawaid. Ya. Faedah ayat, kadang sebagian ulama kita di sebagian syarah dia sebut 5 faedah saja. Mungkin ulama yang lainnya menyebutkan faedah-faedah yang lain. Dan insyaallah taala kita akan berusaha merangkum faedah-faedah tersebut dengan bentuk yang ringkas. Baik. Ayat ini وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, وَمَا خَلَقَتُ, tidaklah aku menciptakan. Ya. Al-khalq, menciptakan bermakna mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan tidak ada contoh sebelumnya tentang hal tersebut. Ya. Baik. Baik. Wa ma khalaqtu, jadi itu makna al-khalq, menciptakan. Al-jinn wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Iya, sebut jin dan disebut apa? Manusia. Didahulukan penyebutan jin sebelum penyebutan apa? Sebelum penyebutan manusia. Iya. Kenapa? Ya. Ada yang mengatakan bahwa jin ini ibadahnya tersembunyi. Orang-orang tidak melihat. Beda dengan ibadahnya apa? Manusia kelihatan. Dan ibadah yang lebih rahasia itu lebih bagus daripada yang kelihatan. Ya, tapi ini pendapat lemah ya. Tidak kuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Ya. Dan sebagian ulama, dan ini kebanyakan yang menyebutkan tentang pembahasan ini, mereka sebutkan bahwa didahulukan penyebutan jin, sebab memang penciptaan jin lebih dahulu dari penciptaan apa? Penciptaan manusia. Sebab iblis dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Iya. Fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ini dari kalangan jin, kemudian dia fasik dari perintah Rabbnya. Jadi setelah Adam dicipta, para malaikat disuruh sujud. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Dikatakan iblis ini dari kalangan jin, dia fasik dari perintah Rabbnya. Menunjukkan bahwa jin penciptaannya lebih dahulu daripada apa? Penciptaan manusia. Dan ini insyaallah taala lebih tepat ya, kenapa didahulukan jin sebelum manusia. Tidak aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya, untuk beribadah kepadaku. Nah, lam di sini ini penjelasan tentang hikmah. Penjelasan tentang hikmah. Iya. Yang disebut oleh bahasa para ulama rahimahumullahu taala, dia ada penjelasan yang menerangkan tentang ya hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Ya. Baik. Hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Dan ini bukan bermakna ta'lil. Ya, bermakna penyebutan sebab. Ya. Alasan dicipta. Sebab kalau disebut dengan ta'lil, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan alasan mereka beribadah, maka kalau ta'lil berarti seluruh makhluk semuanya sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya bahwa di antara makhluk ada yang beribadah dan ada yang tidak apa? Beribadah. Ya, karena itu ayat ini berkaitan dengan masalah diterangkan hikmah diciptakan. Ya. Diterangkan hikmahnya. Di antara makhluk ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang taat dan ada yang tidak taat di dalam hal ini. Baik. Jadi ini makna lam yang terkandung di dalam ayat. Iya. Illa liya'budun. Liya'budun. Ya. Liya'budun itu artinya untuk beribadah kepadaku. Tapi ibadah ini ditafsirkan oleh penulis bermakna tauhid. Iya. Dan ini penafsiran telah datang dari Ibnu Abbas dan selainnya, dan disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir. Disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir. Dan Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kenapa beliau menafsirkan liya'budun bermakna untuk mentauhidkanku. Ya, untuk mentauhidkanku. Baik. Mana ayat secara global? Allah ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Iya. Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Iya. Ini mana? Ayat secara global. Dan kalau kita baca kelanjutan ayat, itu lebih indah lagi ya. Di dalam memahami ayat ini. Saya baca kelanjutan ayatnya. Allah firman, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayyut'imun. Inna allaha huwar razzaku dul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki apapun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Iya. Baik. Ini kelanjutan ayat. Semakin menerangkan. Allah menjelaskan bahwa Allah mengadakan jin dan manusia untuk suatu hikmah, yaitu agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan kafir terhadap segala sesuatu yang selain Allah. Ya, perhatikan ya, saya tambah tadi kalimat dan kafir terhadap sesuatu yang lain selain daripada apa? Allah. Sebab liya'budun di sini terdapat di dalamnya makna apa? Makna tauhid. Ya, ibadah itu lebih luas cakupannya daripada apa? Daripada kata tauhid. Tapi yang dimaksud di dalam ayat adalah tauhid. Ya, sebab ini merupakan titik perbedaan. Hal yang diperdebatkan antara para nabi dan umatnya yang tidak mengikuti nabi itu, yang menentang nabi tersebut. Persoalan mereka adalah persoalan tentang tauhid. Iya, persoalan tentang tauhid. Ma uridu minkum mir rizqin. Ya, aku tidak menghendaki suatu apapun dari mereka. Iya. Tidak diinginkan rezeki dari mereka, tidak diinginkan makanan. Ya. Nah, biasanya kalau tuan dia memiliki budak, ya, maka budak ini dia pekerjakan untuk mendapatkan hasil baginya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dialah yang Maha memberi rezeki. Ya. Dialah yang Maha memberi rezeki. Dan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dari mereka rezeki apapun. Yang diinginkan dari manusia ini hanya apa? Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Iya. Allah berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan apa? Siksaannya. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha wa mitluha maha ma'aha akunta muftadiyan biha. Allah bertanya kepadanya, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya ini, andai kata kamu memiliki dunia dan seisinya, dan kamu miliki yang semisal dengan itu juga. Jadi dia dunia dia miliki. Apakah kamu akan membayarnya, menebusnya dengan api neraka? Ini pertanyaan luar biasa ya. Sudah masuk dalam neraka. Kalau kita tanyakan untuk diri kita sekarang di dunia, ya, apakah kamu siap menyerahkan seluruh hartamu, rumah tinggalmu, ya, pakaian yang kamu pakai, harta yang kamu simpan untuk menebus dirimu dari neraka? Nah, ini mungkin kalau sekarang, ya, banyak orang yang, oh saya masih perlu, ya, hemat-hemat aja dulu. Nah, tapi ini kalau sudah di dalam neraka, dia rasakan siksaan neraka. Nas'alullah al-afiyah. Siksaan paling ringannya saja adalah apa? Terompa yang dipanaskan, sendal dipanaskan. Jadi yang paling ringan ya. Belum lagi kaki masuk ke sendal itu sudah mendidih kepalanya. Ini siksaan yang paling ringan. Iya. Kira-kira siksaan yang lainnya bagaimana? Iya. Ini penggambaran tentang dahsyatnya neraka. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Iya. Maka Allah bertanya kepada orang ini, kalau kamu miliki dunia dengan segala isinya, kemudian kamu miliki dunia yang kedua dengan segala isinya pula, apakah kamu akan menebusnya supaya kamu bebas dari api neraka? Maka si hamba ini langsung menjawab, na'am, iya. Maka Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adam. Sungguh aku telah menghendaki dari engkau sesuatu yang lebih ringan daripada ini. Dan waktu itu engkau masih berada di apa? Tulang Nabi Adam. Maksudnya, ya, ia masih belum lagi tercipta, masih di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil janji terhadap kita semua. Apa itu? Apa yang Allah inginkan? Allah tushrik. Ya. Engkau tidak berbuat kesyirikan. Wala udkhilakan nar. Kalau kamu tidak berbuat kesyirikan, aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Fa abaita illa syirk. Tetapi kamu tidak menghendaki kecuali kesyirikan. Jelas ya? Iya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki rezeki. Tidak menghendaki apapun dari hamba. Hanya yang diinginkan dari mereka adalah apa? Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di sini, itu namanya irada apa? Irada syariah atau irada kauniyah? Ayo dijawab yang benar. Irada kauniyah atau irada syariah? Irada syariah tentunya. Kalau irada kauniyah, semuanya harus beribadah sudah. Sebab irada kauniyah bermakna apa? Penakdiran. Kalau sudah ditakdirkan, ya semuanya harus melakukan, kan begitu? Tapi kalau irada syariah, disuruh sholat, apakah semua orang sholat? Tidak semua orang sholat. Disuruh beriman, semua orang masuk Islam? Tidak semua orang masuk Islam. Tapi Allah cintai sholat itu. Allah cintai apa? Masuk Islam tersebut. Ini disebut dengan irada apa? Irada syariah. Jelas ya? Dan beda antara dua irada. Beda antara dua irada ini. Baik, kita akan detailkan pembahasan irada di pembahasan nanti. Iya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, iya, hanya menghendaki sesuatu yang merupakan kemaslahatan si hamba ini juga. Sebab dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk Allah? Untuk dirinya sendiri. Iya. Dan Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat, man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Baik. Jadi ini makna ayat secara global. Iya. Kemudian di sini, ya, pembahasan yang ketiga dari ayat, hubungan antara ayat dengan bab ini. Ya. Kata Syekh rahimahullah, atau kata Syekh hafizahullah, saya baca ya, kalau di, ada di syarah Syekh Shalal Fauzan, saya hanya baca. Nah, saya terangkan. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Nah, ini dasar pokok yang diinginkan. Bahwa ayat ini menunjukkan tentang kewajiban apa? Bertauhid. Yaitu mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah. Karena tidaklah jin dan manusia dicipta kecuali untuk tujuan itu. Tujuan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Baik. Di dalam ayat ini terdapat sejumlah pembahasan. Iya. Yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah. Kita akan berbicara tentang ibadah, definisinya, maknanya, ya, rukun-rukunnya, pembagian-pembagiannya, kemudian orang-orang yang beribadah, ya, tingkatan-tingkatannya, jenjang-jenjangnya, dan syarat diterimanya ibadah. Ini pembahasan-pembahasan, ya, perlu waktu ya untuk menguraikan. Dan sekarang ini sudah, waktunya sudah. Dan juga kita akan bahas nanti ya perbedaan antara irada kauniyah dan irada apa? Irada syariah. Ini dari pembahasan-pembahasan yang perlu kita detailkan. Baik, dan insyaallah taala di sini saya tekankan kembali ya supaya mudah. Untuk setiap kali duduk di majelis ini, hadir bersama kita di doro ini, ada ayat dan hadis yang saya baca, pasti uraian saya tidak lepas dari 5 pembahasan itu. Pembahasan yang pertama kita uraikan kalimat per kalimat dalam ayat maupun hadis. Yang kedua kita terangkan makna global dari ayat maupun hadis. Kemudian yang ketiga kita terangkan hubungan, keterkaitan antara ayat dan hadis itu, ayat dan hadis itu keterkaitannya dengan inti pembahasan, bab pembahasan. Kemudian yang keempat, dan keempat ini kadang ada kadang tidak ada. Kalau ada pembahasan yang perlu kita rinci, kita akan merinci beberapa pembahasan yang perlu diuraikan, perlu dikaji dengan seksama. Kemudian yang terakhir kita akan terangkan manfaat dan kandungan dari ayat. Jadi ini 5 hal ya, supaya kita mudah memahaminya. Dan insyaAllah ta'ala kalau kita jalani pembahasan buku ini dengan lima hal ini, ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik insyaallah, dan saya harapkan menjadi pemahaman yang lengkap terhadap kandungan dari buku ini. Wallahu taala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Dan insyaallah taala pertemuan hari ini sesi yang keempat akan kita lanjutkan nanti jam 10 pagi ya. Baik, jam 10 pagi. Nah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.